anittafa ma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tarjamatu mujazatin lil imamin Nawawi. Ismu tarjamatun mujazatun. Tarjamatun mujazatun lil imamin Nawawi. Ismuhu wa mauluduhu wa lumhatun. Ismuhu wa mauluduhu wa lumhatun an nasyatihi. Huwa Yahya bin Syarafi bin Murli ibni Hasanin ibni Husain ibni Muhammad ibni Jam'ata ibni Hizamin Abu Zakaria An-Nawawi Ad-Dimaski. Wa nisbatuhu ila Nawa wa hiya min ardi Haurana fi biladi Syami. Ulida sanata Situmi'ah salasah wa wahid minal hijrah min Nawa. Wa tawalla abuhu riayatahu wa ta'dibahu wa nasya'ahu tansyi'atan thayyibatan fa khatamal qur'ana wa nasya'ahu tansyi'atan thayyibatan fa khatamal qur'ana wa qad nazaha al-huluma wa qad nahazal huluma. Summa zahaba bihi abuhu li Dimasq. Li Dimasq itu munsharif atau ghair munsharif? Apa Dimasq? Dimasq munsharif. Li Dimaskin. Fadarasa ala al-ulama'i fiha wa umruhu 19 sanatan. Wa qad kana rahimahullahu ala janibin azimin minat taqwa wal inabati wa khasyatillahi munzu nu'umati atfarihi. Qala al-muhaddisu Abul Abbas ibn Farahin kana asy-syekhu Muhyiddini yakni An-Nawawi qad sara ilaihi salasa maratiba kullu martabatin minha law kanat li syakhsin syaddat ilaihi abatul ibili min aktoril ardi. Al martabatul ula al ilmu wal qiyamu biwadhaifihi. Wasaniyatu az-zuhdu fid dunya wa jami'i anwa'iha. As-salisatu al amru bil ma'rufi wa nahyu anil munkari. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Ya. Qala al-muhaqqiq. Berkata pentahqiq kitab ini. Pentahqiq kitab ini. Ya. Siapa nama pentahqiqnya ini? Syekh Khalid Ibn Abdurrahman. Baik. Tarjamatun mujazah. Biografi singkat dari Al-Imam An-Nawawi lil Imami An-Nawawi. Beliau Yahya Ibn Syaraf Ibn Murri namanya. Ya. Ibn Hasan Ibn Husain Ibn Muhammad Ibn ya. Ibn Jum'ah. Ibn Jum'ah. Ibn Hizam. Abu Zakaria kunyahnya. Ya. Berarti lakopnya apa? Muhyiddin. Muhyiddin. An-Nawawi nisbahnya Ad-Dimashqi, Damaskus Suriah. Nisbatuhu ila Nawah. Penisbatannya ke daerah nama kampung namanya Nawah. Ya. Wahia min ardi Haurana fi biladi Syam. Yaitu yang ada di negeri Hauran, di negeri Syam. Ya. Wa wulida sanata. Ya. Dan beliau dilahirkan pada tahun. Ya. Ahada wa salasin. wa ya, beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriah. Di Nawa, di daerah Nawa itu. Ya. Ahada wa salasin wa tis'umi'ah wa sittumi'ah wa sittimi'ah. Fi Nawa wa tawalla abuhu ri'ayatahu wa ta'dibah. Nah, bapaknya sendiri yang apa riayah. Ya, riayah di sini maksudnya bukan mengawasi ya. Artinya yang mengasuh wa ta'dibahu, yang mendidik. Ya. Wa nasya'ahu, ini muta'addi dari nasya'ah. Dan membesarkan An-Nawawi hingga dia tumbuh dalam keadaan baik. Kemudian beliau menghafal Quran, khatamul Quran, beliau menghafal Quran. Ya, waqadna hazal hulm. Ketika hampir balig. Ya. Jadi belum balig beliau sudah hafal Quran. Tsumma dzahaba bihi abuhu li Dimasyq. Kemudian ayahnya membawanya pergi ke Damaskus. Di Suriah, ibu kota Suriah saat ini. Pada rasa'al ulama'i fiha. Dan beliau belajar kepada para ulama yang ada di Damaskus. Wa umruhu, dan umur beliau saat itu tis'a wa asyrata sanatan. 19 tahun. Ya. Wa qad kana rahimahullah ta'ala ala janibin 'azimin min at-taqwa wal inabati wa khasyatillah. Ya, dan beliau rahimahullah ta'ala adalah orang yang sangat-sangat bertakwa. Inabah artinya kembali, ada orang yang senantiasa bertobat. Ya, dan takut kepada Allah. Ya. Munzu nu'umati azfarihi. Ini maksudnya apa? Sejak masih kecil, sejak belia gitu lah ya. Ya. Waqad kana rahimahullah ta'ala. Kemudian mana lagi? Qala al-muhaddis Abu al-Abbas Ibn Farah kana Syekh Muhyiddin yakni An-Nawawi qad sara ilaihi thalath maratibah. Kata Syekh al-Muhaddis Abu al-Abbas bin Farah mengatakan Muhyiddin al-Imam An-Nawawi beliau itu apa namanya qad sara ilaihi thalath maratibah, ada tiga ya, tiga kelebihan yang ada pada beliau. Kullu martabatin minha, setiap martabah tingkatan dari kelebihan yang ada pada beliau. Walau kanat li syakhsin, seandainya ya kelebihan tersebut juga ada pada orang lain, ya syaddat ilaihi abatul ibil min aqtaril ard. Ya, niscaya para ya abatul ibil, para penunggang unta akan datang dengan susah payah min aktoril ard, dari segala penjuru bumi untuk menuju kepada ya, orang yang memiliki keutamaan kelebihan yang ada pada Al-Imam An-Nawawi. Ya, yang ada pada Al-Imam An-Nawawi. Al-martabatul ula, tingkatan pertama dari kelebihan beliau. Al-ilmu wal qiyamu biwadha'ifihi. Ilmu dan beliau melaksanakan tugas-tugasnya, artinya mengamalkan ilmu itu. Ini ilmu yang ada pada Al-Imam An-Nawawi ini enggak main-main. Ya. Beliau menghafal syarah Sahih Muslim. Ya. Qadi bin Iyad menghafal ya, wah. Syarah Sahih Muslim. Bukan Sahih Muslimnya, syarahnya. Kalau menghafal Sahih Muslim, beliau menghafal Kutubus Sittah. Beliau menghafal kitab-kitab hadis. Ini menghafal syarahnya. Ya, kata para ulama dari sini beliau terpengaruh dengan Asy'arinya Qadi bin Iyad. Ya, rahmatullah alaihima. Dan beliau memang akidahnya Asy'ari. Ya, ada yang mengatakan beliau terpengaruh, enggak. Enggak. Ya. Memang betul ada beberapa perkara yang beliau menyelisih Asy'ari. Semisal beliau mengingkari ada musaut. Ya, tidak ada suara dalam kalam Allah. Asy'ariyah sebagaimana yang kita ketahui menetapkan sifat kalam sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat kalam bagi Allah. Namun Asy'ari menolak kalam Allah itu pakai suara. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan kalam Allah dengan suara. Hatta yasma'a kalam Allah. Ya, kan begitu. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya. Apabila ada seorang musyrik minta suaka perlindungan pada engkau, maka berilah dia perlindungan hingga dia mendengar kalam Allah. Kata para ulama sebagaimana dikutip oleh As-Sabuni dalam Aqidatul Salaf Ashabul Hadis, miman yasma. Dari mana si musyrik itu dengar kalam Allah? Melainkan dari tilawah yang dibacakan oleh kaum muslimin. Sedangkan Asy'ari berpendapat, oh enggak, Al-Qur'an yang kita baca itu bukan kalam Allah. Itu bukan kalam Allah. Karena lafaz yang diucapkan oleh makhluk, tilawah itu makhluk. Kalau Al-Qur'an kalam Allah. Terus Al-Qur'an yang kalam Allah itu yang mana? Kalam nafsi. Kalam nafsi dahulu. Yang Allah firmankan kepada Jibril itu pun tanpa suara. Jadi sudah ada di benak Jibril. Kalam nafsi. Kalau bahasa kita apa? Telepati. Suara hati. Ya. Nah, Imam Nawawi termasuk yang mengingkari hal ini. Namun secara keseluruhan beliau memang Asy'ari. Asy'ari tulen. Ya. Asy'ari tulen. Tapi barakallahu fiik. Nah. Jadi enggak terpengaruh, ya. Memang Asy'ari. Ya, harus antum terima realitanya demikian. Baca aja Sahih Muslim. Ya, syarah Sahih Muslim maksudnya Imam Nawawi mentakwil sifat nuzul. Ya. Telah datang apa yang datang, apa telah turun, apa yang turun, ya, terturun apa, rahmat, rahmat Allah, maghfirah, dia beliau ta'wil, tapi barakallahu fiik. Ini harus terima realita ya, memang para ulama banyak yang Asy'ari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, ya, memang Asy'ari, mau diapain lagi, mau diotak-atik kayak gimana, memang Asy'ari. Ya. Kemudian asalnya yang kedua, az-zuhud fi dunya, sikap zuhud hidup beliau di dunia, wa jami'an wa'iha, dan segala macam-macamnya beliau zuhud. Seandainya ada orang yang zuhudnya seperti Imam Nawawi, maka orang-orang akan datang belajar kepada Imam Nawawi tentang sikap zuhud beliau. Yang ketiga, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yang ketiga, sikap dakwah beliau, amar ma'ruf nahi munkar. Beliau memiliki ya sikap yang jelas soal amar ma'ruf nahi munkar, hatta terhadap pemimpin sekalipun. Diriwayatkan beliau pernah menggebrak ya pintu di depan pemimpin. Nah, ini nanti ada pembahasan yang khusus ya. Baik. Kita lanjut baca berikutnya, min masyayikhihi, di antara guru-guru beliau. Ya, padahal sendiri, baca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah taala, min masyayikhihi Jamaluddin ibnu As-Syairafi, Abu Ishaq Ibrahim ibnu Isa Al-Muradi. Al-Muradi. Al-Muradi. Wa Taqiyuddin ibnu Abi Yasari, Abi Yasar. Wa Zainuddin, wa Zainuddin ibnu Abdid Daimi. Wa min talamizatihi Syahabuddin, Syahabuddin Syahabuddin Al-Arbadi, Al-Arbadi, Al-Arbadi. Alauddin Al-Attari, Al-Attar, Al-Attari. Terus ibnu Abil Fathi. Terus min muallifatihi, muallifa min muallafatihi Riyadus Salihin syarhuhu lis sahih Muslimin al arba'in an nawawiyati al irsyad fi mustalahil hadis, al irsyad fi mustalah hadis yang dikaji di mahat ini disebut dengan apa, at-taqrib. Terus al-majmu'i syarhu al-muhadzabi raudatul raudati talibin al-azkari, al-azkaru, al-azkaru. Walahu ghairu hadha kathirun fi fununil ilmi al-mukhtalafati, al-mukhtalifati, al-mukhtalifati. Wafatuhu tuwfiya rahimahullahu ba'da ruju'ihi min Damashq, min Dimashq, min Dimashq ila baldatihi Nawa haitsu maradu, haitsu maradu, haitsu Mardun. Ai, haitsu. Maridun. Maridun. Maridu. Maridu. Iya, Mak. Maridu biha wa kanat wafatuhu lailatal arba'i al arba'a arbi'ai. Nih, al arba'ai. Arba'ai. Lailatal al arba'ai fi rabi'i wa ishrina min rajabin sanata berapa ini? Situna. Kan itu sanata itu berarti dia dorob. Ini berarti mudah menilai. Oh, masa situna. Sittin. 600. Ayo, tulis dulu itu kan berapa angkanya? 676. Sebut dulu 76-nya. Berarti sanata. Sanata wa sittina. Ayo sittina 60 dong, itu kan 76. Sanata wa sab'ina. Ayo mana? Sab'in 7. 76 dulu sebut. Sittin wa sab'ina. Sittina wa sab'ina. Wa sittimi'atin. Wa sittimi'at. Terus walahu minal umri apa nih? Nahwan min khamsatin wa arba'ina aman rahimahullahu ta'ala wa askanahu fasihu fasiha fasiha janatihi jannatihi jannati. Terus unzur wanzur wanzur fi tarjamatihi apa nih? Sudaratul zahbi. Sadarat. Sadaratul zahbi. Zahab. Kok zahbi? Zahbi. Zahabi. Terus. Al minhal. Al minhalu al azbu. Al minhalu al azbu. Al minhalu al azbu. Al rawi. Al muallafu. Al muallafu kamilin. Fi terjem. Al muallafun kamilun. Muallafun kamilun fi tarjamatihi lil hafizi as-Sakhawi. Suyudi, Suyudi. Gua belum masalib. Dimashqo. Min masyaikhihi diantara guru-guru beliau. Jamaluddin Ibn Sayyirafi. Ya, kemudian Abu Ishaq Ibnu Ibrahim Ibnu Isa Al-Muradi. Kemudian Taqiyuddin Ibnu Abi Yasar, Zainuddin bin Abdul Daim. Dan di antara murid-murid beliau Syihabuddin Al-Arbadi. Kemudian ada Alauddin Al-Attar. Nah, ini murid-murid beliau Syafi'iyah semua. Sebagaimana madhab guru beliau Al-Imam An-Nawawi seorang Syafi'i. Ya, beliau bahkan salah seorang syekh madhab Syafi'i yang diperhitungkan. Bahkan pendapat-pendapat beliau bersama dengan Syekh Ar-Rafi'i itu tergolong muktamad. Ya. Beliau Syafi'i tuleng. Beliau punya kitab-kitab fikih madhab Syafi'i berjenjang-jenjang. Ya. Ada namanya ya At-Tahqiq, kemudian Raudatul Talibin, kemudian Minhajut Talibin, kemudian Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Itu semua adalah buku-buku madhab Syafi'i. Ya, beliau ahli kunut subuh. Ya, semua di buku-buku fikihnya ngajarin kunut subuh. Imam Nawawi. Nah, muridnya ini Alauddin Al-Attar, saking kencang madhab Syafi'inya, beliau saya ada buku di rumah tuh, mensyarah Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Maqdisi. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim aja dalam urusan fikih. Hanya beliau mungkin satu-satunya dari para pensyarah Umdatul Ahkam yang selalu membawa ya maksud hadis di Umdatul Ahkam kepada madhab Syafi'i. Selalu dibelokin ke madhab Syafi'i. Semua hadis-hadis dibelokin ke madhab Syafi'i. Ini madhab Syafi'i. Ini madhab Syafi'i. Ya. Kalau ada hadis yang zahirnya kesannya ya berbeda dengan madzhab Syafi'i, beliau ya bawakan. ya, takhrijnya, belum bawakan jalan keluarnya, dikompromikan dengan mazhab Syafi'i. Nah, ini Alauddin Al-Attar. Ya, kalau mau baca Umdatul Ahkam, syarah yang bagus buat ya para Syafi'i, nah, yang sedang belajar mazhab Syafi'i, ini Umdatul Ahkamnya Al-Attar. Ya, Umdatul Ahkamnya Al-Attar. Oh, bagus ini. Ya. Baik. Kemudian ada Ibnu Abdul Fath. Min mu'allafatihi, di antara karya-karya beliau Riyadhus Shalihin. Nah, ini Riyadhus Shalihin yang sangat terkenal. Ya, syarah Sahih Muslim, ini juga terkenal. Sebenarnya beliau juga ada syarah Sunan Abu Daud. Ya. Ada. Kemudian juga ada ya syarah-syarah hadis yang lain ya. Syarah Sunan Abu Daud beliau punya. Ya, tapi jarang ya beredar ya. Kemudian syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, ini yang terkenal. Al-Irsyad fi Mustalah Al-Hadis, ini ya Al-Irsyad ya, kemudian dikompres lagi menjadi At-Taqrib. Al-Irsyad adalah ringkasan dari ya apa? Hah? Muqaddimah Ibnu Shalah. Ya, atau yang dikenal dengan nama Ulumul Hadis, atau disebut juga Muqaddimah Ibnu Shalah, sama aja itu namanya. Ya. Ya, kemudian dikompres lagi oleh beliau sendiri menjadi At-Taqrib. Nah. Kemudian adalah Majmu' Syarhul Mu'adzab, ini buku terakhir beliau. Karena beliau wafat di Kitabul Buyu'. Ini syarah dari Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syirazi. Ya, Asy-Syirazi Asy-Syafi'i. Ya, menulis kitab Al-Muhadzab. Disyarah oleh beliau. Jadi syarah yang luar biasa. Ya, Al-Majmu' Syarhul Mu'adzab, namun beliau enggak selesai karena keburu wafat sampai Kitabul Buyu'. Kemudian ada Raudhatut Thalibin. Raudhatut Thalibin ini juga sebenarnya ya ringkasan dari Syarhul Kabirnya Al-Imam Ar-Rafi'i. Beliau sangat terpengaruh dengan Al-Imam Ar-Rafi'i dalam urusan fikih mazhab Syafi'i. Ya, makanya beliau banyak meringkas buku-bukunya Ar-Rafi'i. Ya, semisal ya, kitab beliau Al-Minhaj fikih mazhab Syafi'i itu juga ringkasan dari Ar-Rafi'i. Ya. Kemudian ada kitab Al-Adhkar. Ini kitab yang menerangkan tentang zikir wirid. Ya. Ini bagus ini buku ini. Ya, buku ini bagus, Al-Adhkar. Memang beliau banyak menyebutkan riwayat-riwayat yang ya, mungkin dipandang lemah. Namun beliau telah menjelaskan hadis do'if itu boleh dibawakan dalam urusan fadailul amal, selama tidak do'iful jiddan. Ya, bolehlah kali-kali ini Al-Adhkar kita kaji. Karena saya lihat banyak, apa jarang sekali Al-Adhkar ini yang mengkaji dari kalangan ya, ahli sunnah. Saya dulu pernah ngaji kitab Al-Adhkar oleh kiai ya, yang kiainya mungkin antum tahdir gitu kan, dari golongan yang antum tahdir ya, saya dulu pernah belajar langsung ya kitab Al-Adhkar. Nah, ini bagus sebenarnya, apalagi ya Masyaikh Ahlussunnah juga sudah mentakhrijnya, mentahqiqnya. Semisal yang paling bagus Syekh Salim Id Al-Hilali, itu mentakhrij mentahqiq kitab Al-Adhkar An-Nawawi ini, sehingga di ya ya, semakin indah kitab tersebut. Dan ya sayang ya kalau ada ahli sunnah jarang membawakan kajian ini. Bolehlah kapan-kapan kita kaji lah. Ya. Al-Adhkar ini insyaallah. Ya, pakai tahqiq yang Syekh Salim Id Al-Hilali lah gitu kalau perlu. Sahih Al-Adhkar. Sahih Al-Adhkar ya. Nah, saya ada juga di rumah tuh. Kalau dulu kita ngajinya saya sama ustaz saya dulu pakai buku yang asli ya. Yang warna betul-betul kuning, kitab kuniang itu baru. Kemudian walahu ha ghairu hadza katsirun. Ya, beliau juga banyak karya beliau selain dari yang disebutkan ini. Fi fununil ilm al-mukhtalifa, dalam berbagai cabang ilmu. Wafat beliau, beliau wafat rahimahullah taala setelah beliau kembali dari Damaskus kepada ke negeri beliau Nawa. Ya, ketika beliau sakit di sana. Wakanat wafatuhu, beliau wafat pada malam Rabu. Ya. Ya, beliau wafat pada malam Rabu. Ya. Fi Rabi'al wa Isrin min Rajab, tanggal ya 24 Rajab. Tahun 76 Hijrah. Berarti umur beliau berapa tuh? 45 tahun. Berkah umurnya. Dan beliau belum pernah menikah. Ya. Ya. Belum pernah menikah, bukan kayak kita takut miskin ya, atau yang memang lemah ya, beliau urus sibuk urusan ilmu dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, urusan kayak gitu. ma'zur, ya. Ma'zur. Ya, di muqaddimah syarah muhadzab. Nah, itu ya. Belum banyak membawakan kalam ulama tentang ya, menunda menikah demi menuntut ilmu. Nah. Di muqaddimah majmu' syarah muhadzab. Ya. Ah, bolehlah tuh kapan-kapan kita baca ini tuh. Ya. Nah. Biar Hanif enggak kepikiran nikah Hanif. Ya. Ini yang bahaya nih si Rizky ini. Potensi-potensinya udah ada ini. Ah. Baik. Beliau enggak nikah itu sibuk karena ilmunya. Enggak kayak kita. Enggak nikah sibuknya yang lain. Ya, ini sibuk ilmu enggak? Nikah juga enggak. Sibuk ilmu. Nah, beliau di muqaddimah majmu' syarah muhadzab membawakan kalam-kalam ulama. Ya, tentang bahkan anjuran untuk menunda nikah. Ya, demi menuntut ilmu. Walau saya punya syarahnya ya dari Syekh Utsaimin, ada di rumah syarahnya itu. Syekh Utsaimin enggak setuju ya dengan hal tersebut. Syekh Utsaimin enggak setuju. Ya. Ya. Nah, kalau mau terpacu semangat ketika nyantri lagi belajar, baca muqaddimah syarah muhadzabnya Al-Imam An-Nawawi. Nah, semakin ya. Yes gitu lah ya. Ya topik ya. Mana lagi tadi? Walahu minal umr nahwan min 45 aman. Subhanallah. Umurnya hanya sekitar 45 tahun. Rahimahullah ta'ala waskanahu fasih jannati. Ya. Semoga Allah merahmati beliau dan menempatkan beliau ya di surga-surga Allah yang luas. Ya, kalau mau lebih lanjut, lihat tarjamah beliau, biografi beliau, lihat di kitab ya Syajaratul Dhahab, kemudian Al-Minhal Al-Azab Ar-Rawi Mu'allafun Kamilun. Ya, karya sempurna. Ya. Fi tarjamati tentang biografi Imam Nawawi karya Al-Hafidz As-Sakhawi. Ya. Penulis kitab Fathul Mughis. Ya. Jam berapa ini? Jam 11. Masih bisa ya? Baca ya. Baik. Padahal baca berikutnya. Siapa? Ada di situ. Terima kasih Mas Manto, Mas Manto. Nah, mungkin Mas Manto terpacu mau mengamalkan nasihat Imam Nawawi itu. Hah? Kalau Mas Manto bukan udah nikah berarti apa? Menunda poligami gitu. Menunda kayak punya rencana aja. Kalau menunda itu berarti udah ada rencana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu Abu Zakaria Yahya Ibnu Syarafa An-Nawawi. Ibnu Syarafin Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, nasab Nabi. Ini mulai berbicara beliau tentang biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abdullah Ibnu Abdul Muttalib Ibnu Hashimi Ibni Kilab, Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihri ibni Malik ibni Nadri ibni Kinanah ibni Huzaimah ibni Mudrakah ibni Ilyas ibni Mudar ibni Izar ibni Mu'ad ibni Ibn Ma'ad bukan Mu'ad. Mu'ad ya? Ma'ad. Ibn Ma'ad ibn Adnan. Adnani. Ila huna. Tayib, lihat tuh di footnote dibaca. Di footnote kan ada tuh kata pentahkik. Hadza maktafa. Wa hadza maktafa bi dzikrihi al-Bukhari fi sahihi. Undur as-sahihu. Undur as-sahiha. Undur as-sahiha ma'al fathi. Undur zadal ma'adi lil allama tibni al-qayyimi wa kada bi hasil hafiz wa kada bahasa al-hafid ibni hajar fi hadal mawdu wa kada bahasa al-hafidi ibni hajar wa kada bahas al-Hafidh ibn Hajar fi hadal mawdu'i fi Fathil Bari. Terus ila huna? Ila huna ijma'ul ummati wa amma ma ba'dahu ila Adama. Ila Adama fa mukhtalafun fihi ashadda ikhtilafin. أشد اختلاف قال العلماء ولا يصح فيه شيء يؤتمد jangan ditasdid يؤتمد و قصي صحيح قصي وقصي بضم القاف wa lu'ay bil hamzati wa tarkihi wa ilyasu bi hamzatin bi hamzati waslin wa qila bi hamzati qat'in qata. Baik ya, berkat bismillahirrahmanirrahim masuk ke isi buku. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi Dimashqi rahimahullah ta'ala nasabuhu sallallahu alaihi wasallam. Nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa Muhammadun, beliau nama beliau Muhammad. Yang memberi nama siapa? Kakeknya. Ya. Isim maf'ul yang terpuji. Rasulullah Ibnu Abdullah. Ya. Ibnu Abdullah. Nah, ini Abdullah Ibn Abdullah ini bapak beliau, Ibn Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakek beliau. Jadi Abdul Muttalib punya 13 anak, 4 orang istri. Sejak masa jahiliyah itu sudah ada poligami. Bahkan sejak masa nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim jelas istrinya 2, Nabi Sulaiman banyak istrinya. Ya. Nah, jadi Abdul Muttalib punya 4 istri. Namun Abdullah, ya, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saudara seibu dan sebapak hanya dengan satu orang. Siapa namanya? Abdul Manaf. Siapa itu Abdul Manaf? Abdul Muttalib. Abu Talib. Abu Talib. Jadi Abu Talib itu pamannya Nabi, neneknya Nabi, ibunya Abu Talib. Berarti selainnya Hamzah, yang kita kenal lagi siapa? Abbas, siapa lagi? Abu Lahab. Neneknya Nabi, bukan ibunya Abu Lahab, bukan ibunya Hamzah, bukan ibunya Abbas. Neneknya Nabi yang istrinya Abdul Muttalib, yang itu merupakan ibu dari ayah beliau, Abdullah, dan ibu dari paman beliau, Abu Talib. Makanya Nabi punya ikatan emosional yang luar biasa dengan Abu Talib. Pertama, ya, karena Abu Talib yang merawat Nabi sejak Nabi kecil. Ya, ketika kakeknya wafat, beralih pengasuhan kepada pamannya, Abu Thalib. Nah, Abdul Muthalib menyerahkan ke Abu Thalib. Kenapa? Karena ya Abdul Muthalib tahu kalau Abu Thalib ini ya betul-betul real pamannya. Walaupun Abu Lahab juga paman kandung, karena nasab itu kan ke bapak. Namun ada ikatan emosional tersendiri. Gitu. Misalkan bapak antum ya punya istri lagi misalkan. Misalkan ini Pak Fikri, Pak Majid nih. Punya istri lagi gitu. Misalkan. Nah, anaknya Pak Majid, anak bapaknya Fikri juga punya istri yang itu juga punya anak. Juga punya anak. Nah, anaknya itu ya berarti sekandung kan sama Fikri. Ini misalkan nih, taruhlah anggap gitu, anggap aja enggak ada bapak itu juga enggak berani. Enggak, ini sama kan ya. Contoh. Bapaknya teman saya, ya. Jadi udah tahulah saya lah. Udah ngerti lah. Nah, itu ya. Nah, terus misalkan nama si Fulan itu punya anak. Ya, berarti keponakannya Fikri, gitu kan? Itu tentu beda Fikri perhatiannya dengan si Fulan dari istri kedua bapaknya. Ya. Yang cucu dari istri kedua bapaknya dengan anak adiknya Fikri langsung, adiknya anaknya Sabil misalkan, nah, beda kan? Beda nggak Fikri? Beda, walaupun di sana juga ya keponakan, ya, itu Abu Thalib demikian. Ya, jadi Abdul Muthalib punya 13 anak, 3 putri, 10 pria. Saya enggak terlalu hafal ya, cuman yang teringat nama pertama anaknya Abdul Muthalib Haris. Al-Haris. Itu nanti dirujuk lagi ke buku-buku sirah. Al-Haris, kemudian ada Abu Lahab. Abu Lahab itu nama kunyah kan. Nama aslinya apa? Abdul Uzza. Ya. Makanya nama Abu Lahab itu, lihat namanya udah Abdul Uzza. Ya, hamba Togut Uzza. Hamba berhala. Nah, Abu Thalib juga namanya siapa tadi? Abdul Manaf. Manaf kan kakeknya, masa hamba si Manaf. Nah, itu makanya tuh diantara hikmah. Ya, sementara paman Nabi yang masuk Islam siapa dua? Abbas dan Hamzah. Selamat namanya. Abbas diantara nama-nama Arab, Hamzah diantara nama-nama Arab. Ya, kayak nama kita lah. Ya, Yanto, ya biasanya. Bisa. Ya, nama-nama biasa lah. Agus. Ya. Tukiem itu biasa. Ya. Ya, nama biasa. Nama-nama biasa. Baik. Nah, enggak bermasalah gitu. Kan kayak Abdul Manaf bermasalah namanya. Abdul Uzza bermasalah namanya. Si Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Hamba si Uzza. Nah, kemudian ada juga nama anaknya Abdul Muthalib, Abdullah. Dari Abdullah inilah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdul Muthalib anak dari Hasyim. Hasyim anak dari Manaf, Abdi Manaf. Tuh sama tuh kakeknya itu udah begitu. Abdi Manaf bin Qusay. Nah, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, bin Ka'ab bin Lu'ay, bin Ghalib bin Fihr, bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Ya, Kinanah ibni Huzaimah, ibni Mudrikah, ibni Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Ya, lihat kata keterangan kata pentahqiq, hakada maktafa bi dzikrihi al-Bukhari fi sahihi. Ini sudah cukup dengan apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Sahih Bukhari. Lihat Sahih Bukhari dengan beserta penjelasan Ibnu Hajar di Fathul Bari, Al-Fath maksudnya Fathul Bari. Juga lihat Zadul Ma'ad. Ya. Zadul Ma'ad ada mukhtasar yang bagus, mukhtasar Zadul Ma'ad karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pernah dikaji di sini. Ya, karya Al-Alamah Ibnu Qayyim, demikian pula Bahsa Al-Hafidz. Lihat juga pembahasan Al-Hafidz Ibnu Hajar fi hadzal maudhu', seputar topik ini fil Fathul Bari. Di Fathul Bari. Maka ilahuna, maka dari sini ijma'ul ummah sampai Adnan. Inilah yang disepakati oleh umat. Ya. Amma ba'dahu, adapun yang setelah Adnan sampai ke Ismail, ke Ibrahim, ila Adam, sampai ke Nabi Adam, fa mukhtalafun fi, ini diperselisihkan, asyad ikhtilafin, dengan sangat keras perselisihannya. Ya, kata Imam Nawawi. Qala ulama wa laysa fihi syai'un yu'tamad. Kata Imam Nawawi, yang sampai kepada nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Nabi Adam, ya, itu kata beliau, ya, la yasihu fihi syai', tidak ada yang sahih sedikit pun dalam hal ini, yu'tamad, yang dapat dijadikan sebagai acuan, pegangan. Ya. Wa qusai itu nyebutnya dengan didomahkan qaf. Lu'ai dengan di hamzah. Lu'ai. Bukan dengan luai, tapi lu'ai. Boleh dengan hamzah wa tarkihi. Wa tarkihi berarti tanpa hamzah. Berarti lu'ai boleh juga? Lu'ai atau luai. Wa Ilyas. Nah, ini kalau Ilyas berarti dengan hamzah khata. Boleh dengan hamzah wasal. Ya, hamzah wasal Ilyas berarti nanti kalau dia di tengah-tengah, ya, walyas. Ja'a Zaidun walyas. Kalau hamzah qata, ja'a Zaidun wa Ilyas. Wa Ilyasu. Ilyas isim ghairu munsharif. Wa Ilyasu. Nah, baik, cukup sampai sini. Ya, nanti besok insyaallah kita lanjutkan lagi kajian kita ini Senin sampai Kamis. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.